Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, mustami'in dan mustami'at, rahimanillah wa iyyakum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita, mengabulkan doa dan permintaan kita. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, menanggapi permintaan sebagian hadirin dan hadirat untuk nyambung selepas sholat isya, insyaallah tidak usah panjang-panjang ya, sampai selesainya dan sekitar 10 menit lah, sampai setengah 9, karena juga setelah ini masih ada 2 rapat lagi, insyaallah masih ada 2 rapat lagi, jadi mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Tadi kita membaca hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu tentang as-sidq, dan beliau sendiri meriwayatkan hadis ini dan melalui pengalamannya dan sudah mengamalkannya sendiri. Kaum muslimin dan muslimat, ini istimewanya generasi para as-salaf rahmatullahi alaihim, senantiasa ucapan sesuai dengan perbuatannya, ucapan sesuai dengan perbuatannya, maka ilmu mereka berkah. Dan insyaallah siapapun yang mengikuti mereka dengan baik, tentu saja dengan pelajari sirah dan sejarah mereka, maka lambat laun kita pun akan terbiasa untuk berakhlak seperti mereka. Itulah pentingnya kita berilmu, pentingnya kita senantiasa di majelis ilmu. Hadis yang kedua dalam bab as-sidqi ini yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih, an Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhumah. Al-Hasan ibn Ali ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala an, salah seorang dari cucu Nabi dari anak Ali, yaitu Hasan, yang satu Husain. Hadis ini subhanallah sesuai juga dengan apa yang diamalkan langsung oleh Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu. Mari kita lihat nanti. Hasan bin Ali disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasan dan Husain sayyida syababi al-jannah. 2 pemimpin pemuda di surga. Dan dia adalah kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masa beliau masih kecil, Nabi di masjid di depan jemaah pernah mengumumkan, inna waladi hadha sayyid. Anak saya ini, karena anak dari anak kita, ya anak kita. Inna waladi hadha sayyid. Anak saya ini adalah sayyid, pemimpin. Dan sayyid dalam bahasa Arab adalah al-mushtaka inda syada'id, tempat mengadu di saat kondisi sulit. Ini kalau seorang sayyid pemimpin lari dari kesulitan, tidak wajar jadi pemimpin. Kita harus pelajari kaum muslimin, khususnya di negeri kita yang demokrasi ini, jangan beli kucing dalam kensawong, dalam karung gitu. Ini kita harus mengenali, sebab tipe manusia ini banyak. Ada orang yang ke atas bagus, pandai menjaga nama, tapi ke bawah belum tentu. Iya kan? Kalau di menengah ke atas namanya harum luar biasa, tapi di kelas bawah lawan harum apa? Belum tentu harum. Jangan katakan busuk. Tapi Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an adalah jenis sayyid yang memang menjadi yuslihullahu bihi baina ta'ifataini minal mu'minin. Allah akan damaikan dengan dia dua golongan kaum beriman yang sedang berselisih. Dia membuat sebuah keputusan penting dalam sejarah. Dalam keadaan genting, inilah yang pemimpin. Di mana dengan setelah ayahnya meninggal atau syahid, Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Abdurrahman ibn Muljim, seorang khawarij. Maka diangkatlah atau terpilihlah Hasan bin Ali ibn Abi Thalib sebagai pengganti ayahnya. Di satu pihak Muawiyah yang menjadi gubernur Syam masih bersikukuh untuk meminta dihukum para pembunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tidak pernah selesai kasusnya sampai Ali terbunuh. Muawiyah pun seharusnya direncanakan juga dibunuh oleh Khawarij, tapi Muawiyah selamat. Ini takdir Allah Subhanahu wa taala, Muawiyah selamat tapi Ali tidak selamat dari pembunuhan orang Khawarij. Kaum muslimin dan muslimat. Nah, di saat suasana seperti itulah Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhuma atau anhum meletakkan jabatannya sebagai khalifah dan menyerahkannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dengan demikian selesailah perselisihan antara pendukung Ali dengan pendukung Muawiyah. Nah, berani tak meletakkan jabatan, menyerahkan untuk apa? Demi kemaslahatan umat. Makanya wajar dia disebut dengan sayyid, pemimpin. Karena pemimpin itu adalah rela berkorban untuk kemaslahatan umat, bukan rela mengorbankan umat untuk kemaslahatannya. Itu yang pemimpin yang sejati. Mudah-mudahan Allah memberi kita. Tapi dengan catatan kita harus berani pula menjadi rakyat yang sejati. Karena nanti akan lahir dari rakyat yang saleh, pemimpin yang saleh. Tidak mungkin kita mengharapkan anak kita saleh, kita tidak mau saleh. Kalau ada pun itu betul-betul pemberian Allah, rahmat dari Allah SWT. Tapi kalau ingin saleh, kita salehkan diri kita dulu. Kita salehkan diri kita. Sama suruh anak ngaji, kita habis itu tinggal di kedai main domino. Ya enggak jalan. Anak main dengan kawannya main peta umpet di tempat ngaji, kita main domino dengan kawan di kedai. Hasilnya apa? Ayah enggak soleh, anak ikut ayah. Itu aja. Ayah sunan ngaji, ayah main dominonya, dan sana perlu dan main budaya lainnya kan. Ayah lah godang, enggak perlu cuma main dan kenek punya. Pandai anak itu menjawab nanti. Jadi kalau muslimin dan muslimat, jadi yang pemimpin yang baik akan lahir dari generasi atau dari masyarakat yang baik. Makanya mari kita berlomba-lomba memperbaiki keadaan umat ini. Kalaulah nanti kamper ini ada saja sepertiga yang menerapkan sunnah Nabi, insyaallah tidak susah cari pemimpin yang menegakkan sunnah. Tapi kalau seandainya semuanya lebih senang kepada yang tidak sunnah, maka siap-siap juga mendapatkan pemimpin yang tidak menegakkan sunnah. Maka harus berusaha keras kita untuk mengajak orang-orang untuk mengaji. Demikian juga Indonesia lebih umum. Kalau seandainya masyarakatnya Qurani, Sunni semua, maka siap-siap kita menerima pemimpin yang Qurani. Kalau tidak, ya alami hajalah dulu apa adanya. Karena Ali radhiyallahu taala anhu pernah didatangi oleh orang Khawarij. Dulu di masa Abu Bakar dan Umar tidak kacau seperti sekarang. Sekarang kenapa kacau? Kata Ali, dulu rakyatnya seperti saya loh, katanya. Dulu rakyatnya seperti saya. Sekarang rakyatnya seperti kamu. Salah dikit aja dibesar-besarkan. Iya kan, salah dikit deh. Gimana pemimpin mau konsentrasi untuk membangun? Ya, salah dikit seharusnya kesalahan. Ya, tidak ada manusia yang tidak salah. Tidak ada manusia yang tidak salah. Tetapi kita harus pandai menimbang kaum muslimin, mana yang berat besar maslahatnya dari mafsadatnya, mana yang lebih besar kebaikannya daripada keburukannya. Kemudian andainya saat ini kita diberi pemimpin yang baru lagi misalnya, apakah akan lebih baik atau tidak? Kalau tidak pasti, mungkin saja lebih buruk. Ya, kita harus pandai-pandai menimbang. Dan ini tidak mungkin dilakukan oleh semua orang. Makanya setiap wa idza ja'a amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Kata Allah, apabila datang kepada mereka perkara berkaitan dengan keamanan dan ketakutan, mereka sebarkan isu-isu itu. Walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'amila alladziina yastanbitunahu minhum. Andainya mereka mengembalikan kepada rasul dan ulil amri, pasti orang-orang yang diberi Allah ilmu akan dapat mengetahui hukum yang benar dalam masalah itu. Makanya kita harus senantiasa akrab dengan para ulama kita, hadir di majelis-majelis ilmu kita, sehingga kita tidak begitu cepat terbawa oleh arus yang memang mengalir dengan cepat. Nah, Ali al-Hasan Abu Muhammad al-Hasmi Ali meriwayatkan hadis ini, qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya hafalkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da ma yaribuka. Boleh dibaca da ma yuribuka. Boleh dua-duanya. Da ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang membuat kamu ragu kepada sesuatu yang bikin kamu tidak ragu. Kenapa? Fa innas sidqa tumanina. Karena yang benar itu, sikap benar itu menenteramkan, ketentraman. Orang yang selalu benar, tenteram dia, tidak takut. Tapi wal kadzibu ribah. Sedangkan bohong itu membuat kita ragu. Orang yang bohong pasti ragu, selamanya dihantui oleh kebohongannya. Tapi orang yang benar sekalipun salah, maksud saya dia benar tapi mengakui kesalahannya, ya seperti anak tadi, dia tentram. Kenapa? Karena memang orang yang siap benar itu biasanya lebih penyabar. Lebih apa? Penyabar. Dan orang yang sabar tidak terlalu takut dengan risiko dari perbuatannya selama dunia ini. Dia lebih takut kepada risiko di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata seorang salih, salah seorang ulama yang salih mengatakan, man khafa Allah akhafa Allahu kulla syai'in minhu. Siapa yang takut kepada Allah, Allah jadikan segala sesuatu takut kepadanya. Wa man lam yakhafillah akhafahu Allahu min kulli syai'. Siapa yang tidak takut kepada Allah, Allah jadikan dia takut kepada segala sesuatu. Ya kaum muslimin dan muslimat, hadis ini menyuruh kita untuk meninggalkan sesuatu yang meragukan kepada sesuatu yang tidak membuat ragu. Ya. Misalnya tadi Hasan bin Ali, kalau dia tetap bertahan, dia ragu umat ini akan bersatu atau tidak, maka dia tinggalkan. Mudah-mudahan dengan meletakkan jabatan ini sehingga tinggal satu pemimpin. Karena kalau dua pemimpin kaum muslimin, baik secara real maupun formal maupun informal, tidak akan berjalan sesuatu dengan baik. Maka pemimpin itu harus satu. Satu. Akhirnya Hasan bin Ali mengundurkan diri sehingga tinggal satu pemimpin kaum muslimin, yaitu Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhum. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah satu kaidah yang dikatakan atau dijadikan kaidah oleh kaum muslim, para ulama kita, al-yaqin la yuzalu bisyak. Yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Karena yang yakin itu tenang kita. Kita tenang. Makanya ketika kita ragu, apakah sudah sholat 4 rakaat atau baru 3, yang yakin apa? Baru tiga. Maka ambil yang yakin, tinggalkan yang ragu. Maka Nabi petunjuknya adalah bila seseorang ragu dalam solatnya, asalla arba'an atau asalla thalathan falyabdi ala mastaiqan, hendaklah dia mengambil yang yakinnya, tinggalkan yang tidak yakin. Setelah itu baru dia sujud sahwu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan, sama juga dengan kalau kita selalu menjaga wudu kita, ragu kita dah batal atau belum, maka yakinnya adalah sudah berwudu, maka ambil yang yakin itu. Atau sebaliknya, jarang berwudu kecuali ketika mau salat, pas mau salat dah wudu apa belum, yakinnya adalah apa? Belum, maka kita berwudu kembali. Kan ada kebiasaan kita kalau setiap batal wudu berwudu kembali, seperti Bilal radhiyallahu taala an. Memelihara wudu itu tuan-tuan sederhana, tetapi lumayan susahnya. Dua hari kita istiqamah, besok bosan lagi. Ada aja alasan. Wudu lu terlambat, terlambat absen. Gitu, pokoknya kita banyak sebenarnya memang. Ya, itu bisa dimaklumi, kan tak wajib kan? Nah, itu. Yang pun apa namanya, yang tidak terdesak pun lupa. Lupa padahal dia sudah masuk toilet, buang air, dah bergelimang juga dengan air, tapi untuk berwudu tuh berat, setan tuh meragu-raguin kita. Kaum muslimin dan muslimat. Nah, kalau kebiasaan kita berwudu terus setiap batal wudu, nah. Ya. Ketika mau salat, wudu saya dah batal atau belum? Yang yakin apa? Hah? Belum? Belum batal, berarti kita masih berwudu. Al-aslu baqa'u makana ala makan. Hukum asalnya adalah yang telah lalu itu masih dalam kondisi seperti itu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, dalam hadis ini banyak sekali dibangun hukum-hukum di dalamnya yang dengannya orang menjadi tenteram. Ya. Misalnya apa lagi? Mau sekolah yakin berhasil atau tidak gitu ya. Bagaimana? Maju atau mundur? Maju saja. Setiap yang mau maju, insya Allah belajar, insya Allah berhasil. Ada salah seorang kawan, sekarang juga sudah dokter, ngaji di sini, Dokter Helmi. Ketika mau berangkat ke Maroko, nanya saya, ragu dia, Ustaz, saya jadi ragu untuk berangkat, katanya. Ragunya kenapa, Ustaz? Ragunya ongkos tidak cukup, duit tidak? Tidak cukup. Tidak cukup untuk berangkat itu tidak cukup sampai taman. Ya, untuk berangkat ada ongkosnya. Iyalah, sampai taman itu yang enggak ada. Saya katakan, Ustaz punya enggak uang selama belanja 6 bulan? Punya kan? Berangkat. Berangkat. Soalnya kalau sudah terdaftar itu insyaallah ada jalan keluarnya. Alhamdulillah. Ada aja jalannya. Di saat duitnya mau habis, ada dosen kami Profesor Abdul Karim Sunaitan Al-Amri mau berangkat ke Spanyol, kemudian Turki, dan mampir pula di Maroko. Dia karena kenal dengan saya, nanya, ada enggak yang bisa dihubungi di Maroko? Tentu enggak lengah, saya kasihkan nomor Dr. Helmi di sana. Sampai sana dihubungi Dr. Helmi. Alhamdulillah, berkat berjumpa dengannya adalah sedikit buah tangan yang ditinggalkan oleh beliau. Ya, menyambung. Ya, untuk 6 bulan ke depannya. Lumayan. Entar 6 bulan atau 3 bulan saya enggak tahu, yang jelas ada katanya dia meninggalkan sesuatu. Maka begitu. Jadi kalau kita ini yakin saja berangkat, karena Allah akan membantu orang-orang yang senantiasa membantu agamanya. Makanya Abu Bakar dia yakin. Ya, yakin dia memberikan semua yang dimiliki. Karena Allah Maha Kaya dan Maha Pemberi. Nah, kalau kita yakin setengah-setengah aja, kalau yakin sepertiga, kalau yakin 2,5%, 2,5%, tapi jangan kurang dari itu. Kurang dari 2,5% tidak boleh. Terima kasih kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita orang yang senantiasa istiqamah dan yakin di atas kebenaran dan sunnah, dan Allah berikan kepada kita orang-orang yang senantiasa mengajak kita kepada ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, amin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma irfa'na bil qur'ani was sunnah. Allahumma irfa'na bil ilmi nafi', innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakki anta khairu man zakkaha, anta waliyyu wa mawlaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.